Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik, Ibu. Lama enggak ketemu. Iya, kangen juga enggak ketemu sama ibu-ibu nih. Hari ini kita mau ngapain nih, Bu? Tadabur. Surah apa rencananya? Masih ingat ayat berapa? Oh. Ayat 25 udah selesai? Udah. Ayat 25-nya? 23 udah. Terus 24? 25 sudah. Berarti sekarang masuk ke ayat ya. 25 belum ya kayaknya. Ya sudah ya. Sudah. Nah, sekarang berarti masuk ke 26 ya. Mana Tirtayasa? Kita minta file selanjutnya. Baik. Tirta. 26. Baik, sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya. Sudah hafal ayat selanjutnya, Ibu-ibu? Ada program tahsin perbaikan bacaan Quran untuk ibu-ibu, kalau mau ikut nih ya. Berikut perbaiki lagunya supaya standar ya. Berikut sama tahfidznya. Jadi tiga materi ini dalam satu pelajaran, mau ikut gak, Bu? Bayarnya mahal cuma itu. Kalau mau, saya sudah siapkan gurunya. Jadi pernah juara dan juga suaranya bagus dan sering jadi imam juga sama kita kalau Ramadan, ya. Ustaz Ali Imran sudah menyatakan kesiapannya. Tapi saya nggak mau metodenya kayak kemarin, yang mau monggo, nggak mau monggo. Nah, ini asem semua maunya. Jadi yang boleh ikut hanya yang serius-serius. Jadi mungkin ruangan ini akan tertutup dari jam 9 atau jam 8, jam 9 sampai jam 10 tertutup dulu. Khusus untuk yang serius belajar. Nanti jam 10 baru buka ruangan. Boleh enggak kayak gitu? Nah, rencananya tetap hari Kamis seperti ini. Supaya enggak nambah hari. Ya. Jadi yang akan Ibu pelajari pertama perbaikan bacaan, memperindah lagu suaranya, ya. Sebetulnya ibu-ibu suaranya merdu-merdu. Cuma jelek banget kalau lagi marah-marah gitu. Mungkin sering dimarahin lakinya kali aja dia agak-agak. Jadi di situ nanti kita pelajari tahsinnya, lagunya diperbaiki, tapi yang berstandar ya, bukan langgam Nusantara di sini. Langgamnya tentu langgam Arab seperti yang sering kita dengar-dengar. Yang sering kita dengar. Nah, setelah itu udah ada teruji, ibu-ibu sudah ada yang hafal 4 juz. Jadi ini sebetulnya ya ringan-ringan enak lah bagi yang ingin hidup bersama Al-Quran. Sehingga nanti baca Qurannya jadi bagus juga. Sebetulnya sekarang udah bagus gitu ya. menurut diri sendiri gitu. Yang dengarnya rasanya apa gitu, gitu ini lagi ngapain? Oh, rupanya lagi ngaji ya, gitu. Nah, mungkin kalau ngajinya bagus, anaknya juga kan bahagia dengar suara ibu. Jadi setelah ini nanti siapa yang berminat, ibu ketua kelas siapa nih penanggung jawabnya nih? Mana penanggung jawabnya? Biasanya kalau ada ya Ibu Dina. Oh iya, Dina mana Dina? Ibu Nina. Ibu Nina, ya nanti kita koordinasikan dengan manajemen, ya. Nanti di akhir kita akan umumkan lagi. Baik. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Saya kira sudah banyak yang hafal ayat 26 dan 27 ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سدافل قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Insyaallah sudah banyak yang hafal ya. Mau hafal dulu, mengulang-ulang lagi. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa ghairi hisab. Gimana? Sudah siap hafalannya? Ya sudah. Nanti dihafalin sepulang dari sini. Janji ya. Janji ya. Saya berjanji gitu. Rugi sebetulnya enggak hafal ayat ini. Rugi, ini salah satu sebetulnya rahasia amalan yang sering saya baca. Ini ayat ini. Ketika saya ingin memotivasi diri menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam khususnya memenangkan Islam, termasuk kepemimpinan Islam, saya biasanya memotivasi diri dengan membaca ayat ini, dua ayat ini. 26 dan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut paksa, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Senang enggak dengerin ini? Senang. Kalau tadi nyambung, kalau belum nyambung kita ulangi lagi. Qulillahumma, katakanlah Allahumma. Nah, gitu. Kita diperintahkan untuk bilang apa? Allahumma. Terus ma setelah Allahumma ada pengkhususan asma di sini. Apa itu? Malikal mulk. Malik. Bukan cuma malik saja, tapi malikal mulk. Al-malik, dialah yang maha memiliki. Dialah yang maha merajai. Berikut yang mereka miliki. Merajai semua raja, berikut semua kerajaan mereka. Itulah Allah Malikal Mulk. Jadi kira-kira nih, kalau kita sedang meminta kepada Allah dalam sifat, dalam nama dan sifatnya Malikal Mulk, kita lagi mau minta apa nih sebetulnya? Minta apa? Mohon apa di sini? Kepada Malikal Mulk yang maha memiliki dan menguasai. Maha memiliki dan merajai. Ibu-ibu memiliki tapi kadang-kadang tidak menguasai kan? Matanya milik siapa? Katanya milik saya. Mata-mata gue? Tapi lu bisa kendalikan mata lu? Enggak. Mulut-mulut gue? Gitu. Tapi lu bisa kendalikan mulut lu? Enggak. apalagi hatimu. Nah, kamu sering kalah sama hatimu sendiri. Qulillahumma malikal mulk. Makanya untuk hal-hal yang kamu tidak kuasai, untuk hal-hal yang kamu bahkan tidak memilikinya, apalagi menguasainya, bahkan kamu tidak memilikinya, minta kepada Malikal Mulk. Kamu mau apa? Kamu minta memiliki apa? Kamu minta dikuasakan apa? Bilang sama yang punya, bilang sama rajanya, gitu. Minta sama yang empunya dan mengadu sama raja. Nah, sekarang dijelaskan siapa sih Malikal Mulk itu? Siapa itu Malikal Mulk? Ya Allah, ya tapi Allah yang bagaimana perannya di sini, fungsinya? Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kepemilikan, engkau berikan kerajaan dan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Jadi di sini ada unsur masyiah namanya. Al-masyiah itu berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka Allah gitu. Ibu sering bilang gimana? Suka-suka gue atau suka-suka Allah gitu. Kita sering melakukan yang mana? Tindakan-tindakanmu yang menyebalkan nih. Kadangkala disandarkan oleh ya suka-suka Allah atau suka-suka gue gitu. Tindakan kita berdasarkan yang mana kebanyakan? Bohong suka-suka Allah. Kenapa sih lo begitu? Kata orang yang tidak sefaham sama kita persepsinya. Ibu bilang apa? Lo tuh ya sekarang kalau diajak jalan omongannya kuburan mulu. Dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Gitu. Terus ibu-ibu bilang apa biasanya? Hah? Ya, ya suka-suka Allah kan gitu. Jadi dalam banyak hal kita harus mengetahui dulu tu'til mulka man tasya. Ini sebuah deklarasi sebetulnya. Dan ini sebuah landasan ideologi yang luar biasa bagi orang yang memahaminya. Kasian gak orang yang meyakini cincinnya ini punya apa istilahnya? Kalau bahasa mistiknya punya apa namanya? Cincinnya, hah? Berisi, kan gitu istilahnya ya? Berisi, ya iyalah berisi. Meyakini yang sesungguhnya tidak real, tidak faktual. Ini kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir, landasan bertindak, ya, dan kemudian bersandar pula kepada yang ini. Berbahaya enggak? Bahaya. Tadi saya dengerin wawancaranya Novel Baswedan, ya, penyidik KPK yang matanya disiram pakai air raksa. Apakah dia berhenti? Dia bilang, salah kalau saya takut, berarti saya sudah tidak berakal. Dia bilang begitu. Ya. Kalau orang itu berakal tidak akan takut. Dia pasti hanya takut kepada Allah. Nah, itu bahasanya. Saya tangkap. Kalau kita takut kepada musuh yang jahat, lalu kita enggak berani bertindak yang benar, berarti kita enggak berakal. Kalau kita berakal, pasti kita enggak takut. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah, berarti ada masalah nih sama akal kita. Akal kita seringkali terinput data-data yang salah, sehingga takut bukan pada, harap bukan pada, mencinta bukan pada, bersandar bukan pada. Ya, ada jawab sendiri dari belakangnya. Ini bahaya. Nah, pada hari ini, di tadabur kita pada hari ini, ibu-ibu sekalian, coba kosongkan dulu harapan, sandaran, yang sebetulnya semu, tidak realistis. Inilah ilmu itu, inilah hidayah itu. Kita tidak boleh takut kepada yang tidak mungkin bisa mendatangkan bahaya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah takut. Tar, ini ada gangguan teknis. Tar ya. Hah? Masyiah, ini saya bicara pakai Hamzah. Sya'a man tasya'u. Ini kan ini, masyiah. Tasya'a wa tu'izzu man tasya'a mal masyiah. Jadi kita sedang di sini memahami kehendak Allah itu yang mana kehendak Allah itu. Ibu-ibu enggak perlu bersedih-sedih berpanjang-panjang menjalani hidup. Ya. Enggak perlu takut-takut pada yang enggak penting. Ya. Ada yang takut dioperasi? Takut disuntik? Hah? Ya, kalau takut disuntik, apa ya masalahnya ya? Dokter, ada ibu-ibu takut disuntik, kenapa masalahnya? Sakit, apa solusinya? Hah? Paksa aja. Ya, dialihkan pikirannya, diajak ngobrol sama dokternya ya. Baru kemudian tes, gitu. Gitu. Jadi barangkali cuma sebetulnya, gini, ibu-ibu yang takut disuntik nih, hanya di pikirannya. Ya. Ada yang salah di pikirannya sendiri. Ini kemarin ada acara keluarga. Anaknya yang masih SD ini, perempuan loncat dari batu, di air terjun, tinggi kira-kira ya 7-8 meter. Pyung, jur, di depan saya. Kemudian bapaknya nyusul, enggak jadi mundur lagi dikit. Tapi gara-gara anaknya udah loncat, gengsi dong. Seandainya cuma sendiri, barangkali enggak jadi loncat. Akhirnya loncat, enggak ada masalah. Jadi ketakutan awal itu apa sebetulnya? Karena ada data yang salah. Ya, ada informasi yang enggak komplit. Sehingga takut loncat. Sama kayak takut disuntik. Gitu ya. Mungkin ada trauma di waktu kecil. Ya. Jangankan disuntiknya, cium bau obat di rumah sakit aja udah. Nah, orang-orang kayak gini harus sering-sering ke rumah sakit. Gitu. Siapa yang sudah lama enggak nungguin keluarga yang sakit di rumah sakit? Supaya enggak kaget. Nanti tiba-tiba dengar keluarga sakit, akhirnya nunggu 8 hari, 10 hari di rumah sakit gitu ya. Nah, mulai sekarang sering-seringlah visiting yang sedang sakit. Gitu ya. Supaya enggak terlalu kaget nanti. Supaya kita sendiri juga sering-sering bersyukur dengan nikmat sehat ini. Jadi ini masalah data yang salah di kepala kita. Takut dioperasi. Ada lagi, sebelum takut dioperasi, takut disuntik, takut check up. Nah. Saya sering dipaksa ibu dokter Melita, bukan takut, cuma kadang-kadang suka gak sempet dan malas, ini penyakit saya. Beda tak ketemu yang lain. Ada seorang dokter di Riau ingatkan saya, karena dia ngerasa sehat-sehat saja dan baru saja bikin rumah sakit segar, tiba-tiba teng, masalah sama jantung. Rupanya lupa check up. Dia nasihati saya, berapa usianya Bakhtiar? 50 tahun. Waduh, ini udah harus wajib check up terus ini. Jangan sampai seperti saya, dia bilang. Ngomong gitu sebulan kemudian meninggal dunia. Gara-gara enggak, bukan enggak check up, gara-gara nyawanya dicabut. Makanya hati-hati kalau foto bertiga. Kalau foto bertiga biasanya yang mati duluan yang dicabut nyawanya. Hati-hati. Hati-hati kalau foto bertiga ya. Bakalan ada yang mati duluan biasanya, pasti itu. Pokoknya kalau ada yang bertiga fotonya pasti akan ada yang mati duluan. Nah, udah gak takut lagi foto bertiga kan? Siapakah yang bakal mati duluan? Nah, di saat orang gak ada yang berani foto di tengah, kita foto di tengah karena duduk di situ kan? Karena banyak yang gak berani foto di tengah kalau bertiga dianggap mati. Sama, harga rumah tusuk sate itu mahal. Murah. Kenapa? Nah itu, beli rumah yang kayak gitu, yang orang-orang pada gila tuh. Punya doktrin-doktrin keliru. Beli. Ambil itu. Kalau saya punya cara berpikir ketiga yang gak mungkin saya bocorin di sini, akan merusak mata pencarian saya. Gitu. Dan ini dasarnya adalah keyakinan yang benar. Ngapain juga orang beli yang mahal-mahal? Padahal ada yang murah-murah dan strategis. Tusuk sate itu bagus banget. Ya apalagi buat iklan, kan gitu. Buat warung. Ya, pas banget. Jadi saat orang takut gara-gara keyakinan yang keliru, ambil. Sewa kantor di lantai 13, ambil. Kan banyak orang gak mau ngambil di situ kan? Hah? Maunya di lantai 8 semua ya blon gitu. Akhirnya lantai 8 mahal kan gitu. Hoki dari akidah yang salah. Nah, hari ini ibu-ibu akan menjadi ibu-ibu perkasa. Ya. Yeah. Men may go, men may come. Kan gitu judulnya. Men may go, men may come. Gitu ya? Setuju? But Allah always in my mind. Gitu. Ini perempuan anti galau yang kayak gini. Kalau yang galau-galau itu, ku tak dapat hidup tanpamu. Pret. Hah? Engkau adalah oksigenku. Pret. Kalau yang sudah tinggi itu, kulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha. Engkau boleh egois dengan semua kejayaan dan rezeki kamu sehingga lupakan aku hari ini. Mentang-mentang kulitku sudah tidak kencang lagi. Perutku udah beleweran kemana-mana. Kamu tidak ingat kalau kamu dulu sama aku masih susah dan aku saat itu masih seger-segernya. Walau saat itu aku lagi laris-larisnya. Karena aku lagi manis-manisnya pada saat itu. Sekarang kau jaya. Ibarat, apa sampai lupa nih. Habis manis sepah. Dibuang. Kulillahumma malikal mulk, men may go, men may come, but Allah always in my mind. Ini ibu-ibu anti galau. Pada hari ini, Tu'til mulka man tasha, ya Allah, engkau memberikan kepemilikan dan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, yang kau maui. Wa tanzi', nazak itu artinya mencabut paksa. Makanya orang menjelang mati itu ada suasana nazak namanya. Nazak, wa tanzi'. Jadi sebelum orang meninggal dunia, dalam kondisi sakaratul maut, itu ada setelah sakaratul maut namanya nazak. Nazak itu artinya mencabut paksa. Kenapa mencabut paksa? Karena biasanya orang yang akan dicabut nyawanya itu tidak mau melepaskan nyawanya. Maka dipaksa. Begitu juga tentang kepemilikan dan kerajaan. Dalam banyak hal, soal kepemilikan dan kerajaan dan kekuasaan harus dicabut paksa. Udah tahu suaminya atau dirinya bakal pensiun 2 tahun lagi, betul nggak? Ya, sudah latihan training pre-retirement, latihan menghadapi pensiun. Kenapa mesti latihan ngadepin pensiun? Kenapa? Ada penyakit post power syndrome. Sindrom pasca enggak berkuasa. Sindrom pasca enggak memiliki lagi, gitu ya. Kalau dulu istri penjabat. Kemana-mana dengan fasilitas, sekarang menjadi istri. Ya. Istri penjahit, gitu ya. Jadi semua harus bayar sendiri. Nah kadang-kadang suaminya yang siap pensiun karena sudah di training, bininya yang gak siap. Ada gak kayak gitu? Istrinya gak siap pensiun, suaminya. Nah jadi padahal udah tahu memang umur sekian harus pensiun. Ada lagi nih ibu-ibu. Udah biasa bisnis, biasa kerja, biasa punya uang banyak di dompet sendiri, biasa ngeluarin uang di rekening sendiri. Ada masanya tiba-tiba tung tung tung tung. Harus minta lagi ke laki. Nah, padahal udah kelamaan gengsi. Ya. Dan lakinya sudah terlanjur, sudah punya posting sendiri selama ini. Ini sering gak terjadi ibu-ibu kemudian yang penghasilannya tadi banyak mulai berkurang? Masalah gak ini? Ada tuh. Yang akhirnya karena setelah ngeliat rekening bank, udah terbiasa di rekeningnya ratusan juta, sekarang tinggal puluhan. Nah sekarang sudah mulai di bawah 10. Ya alhamdulillah. Masih ada 2,5 juta kan gitu. Kalau dulu-dulu kan masih kelihatan 250, 2,5 M masih kelihatan gitu kan. Sekarang tinggal berapa? Aduh. Mau gesek mikir-mikir gitu kan. Dan ini kejadian dalam banyak hal. Dulu suaminya penghasilannya bagus, keluarganya mapan, ibu-ibunya doyan belanja, suaminya meninggal, tit. Jual semua barang. Jadi anak yatim ini menjadi korban sebetulnya bukan korban dia sebagai dirinya sendiri, tapi korban emaknya. Banyak yang kayak gitu. Emaknya yang menjadikan si anak yatim ini korban kemiskinan. Dan dalam banyak hal saya sering temukan itu. Gaya belanjanya itu. Gaya hidupnya itu. Yang membuat anak yatimnya semakin terpuruk. Udah gak biasa hidup hemat. Gak biasa juga menambah income. Terus gaya hidupnya boros. Ya. Dan harus branded. nggak terbiasa makan dengan yang dimasak sendiri, gitu. Sudah. Nggak lama kalau kayak gini biasanya. Maksimal 5 tahun sudah habis itu. Hartanya itu. Jadilah yatim berantakan. Saya perhatikan di tengah-tengah keluarga kita, ya, di kiri kanan kita, saya perhatikan dulu kaya raya. Kenapa bisa jadi pembantu anaknya ya? Menawarkan diri kepada kita-kita ini, menawarkan diri. Gak apa-apa lah jadi sopir. Usut, punya usut. Bukannya pendidikannya gini udah bagus. Dengan, bukannya dulu jiwanya udah bagus. Oh, ternyata kelakuan emaknya. Nah, ibu-ibu sekalian, qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasya'. Allah memberikan kepemilikan, kekuasaan, kerajaan kepada yang dikehendaki dan mencabut dengan paksa. Manusia nih, sadar enggak kalau harta yang dimiliki ini cuma titipan? Sadar enggak? Terus kalau hilang marah enggak? Cincin kesayangan ibu-ibu yang beratnya kira-kira 30 gram. Makanya saya kasih contoh yang agak-agak. Ini cuma orang-orang Bugis Makassar yang bisa melakukan. Saya Madura. Oke. Okay. Cincin kesayanganmu ini tiba-tiba hilang. Senang, biasa saja, atau marah? Hah? Kalau ditanya, itu punya kamu atau titipan Allah? Titipan Allah sih, kan gitu deh sih. Karena ada rasa tak rela ini hilang. Padahal itu yang disebut dengan Allah ambil paksa. Mungkin kamu lupa bayar zakat. Mungkin kamu pelit bersedekah. Mungkin kamu gak perhatikan kemenakan kamu yang butuh biaya pendidikan. Mungkin kamu tidak punya posting untuk anak yatim. Mungkin kamu terlalu rakus memakan harta warisan. Mungkin kamu lupa kepada adik kakakmu yang berhak juga terhadap warisan kamu. Bla bla bla, banyak hal. Wa tanzi'. Allah bisa cabut paksa, ambil paksa hartamu itu. Kerja sepanjang hidup. Tabungannya sama asuransinya habis di masa setelah kerjanya hanya untuk kesehatan. Ting ting ting ting ting ting, meninggal dunia. Allah bisa cabut semuanya. Makanya kenikmatan yang Allah berikan itu biasanya kalau Allah tidak mengambil kebanyakannya dengan paksa. Karena umumnya manusia ketika kenikmatan itu sudah lama di tangannya, dia merasa itu menjadi miliknya. Kehilangan anak yang kita cintai karena meninggal dunia, sedih enggak? Sedih. Kalau ditanya anak itu milik siapa? Ya, saya juga sok-sokan aja ngomong kayak gini, padahal saya juga nangis kalau kehilangan anak saya. Gitu. Itulah Allah wa tanzi'. Ya, begitu juga kekuasaan. Belum selesai jabatan 5 tahun pertama, udah pengen? Iya, padahal masih 2 tahun lagi kan? Jadi pekerjaan-pekerjaan pejabat nih, tahun pertama latihan melaksanakan program. Tahun kedua baru mulai bekerja. Tahun ketiga siap-siap untuk kampanye buat. Yaudah. Jadi kapan kerjanya? Inilah hidup. Sehingga periode kerja tahun ketiga itu udah kerja kampanye sudah. Ini bukan di Indonesia kejadiannya. Di NKRI kan gitu. Ya memang begitu sudah. Tabiatnya. Karena memang kekuasaan itu addict. Kekuasaan itu membuat orang itu ketagihan. Memiliki sesuatu yang banyak itu nagih. Betul nggak Bu? Ya. Nah inilah akhirnya watanzia. Allah mencabut paksa biasanya. Mencabut paksa kepemilikan, kekuasaan, kerajaan, maksud kita barangkali ini jabatan, karir, keuangan, mimman tasya, dari siapa yang dikehendakinya. Ini yang pertama. Jadi, al-muluk. Yang kedua adalah, wa tu'izzu al-izzatu. Kemuliaan. Ya, al-izzatu. Ini sebuah kata yang umum sekali kita dengar. Wa tu'izzu, memuliakan, menguatkan, memperkasakan siapa yang dikehendakinya. Ada orang berkuasa tapi tidak mulia. Ada orang mulia tapi tidak berkuasa. Ada orang menjabat tapi tidak berkuasa. Ada orang tidak menjabat tapi berkuasa. Ada gak? Saya gak usah jelasin lah, udah paham lah ya. Ini makanya ayatnya buat setelah itu waktu izzu, setelah tu'til mulka, setelah itu waktu izzu man tasya. Ya suka-suka Allah. Kenapa belum diangkat kerajaannya? Suka-suka. Di situ Allah sedang menguji orang-orang beriman juga. Gimana sikap kamu dipimpin oleh raja kayak gitu? Itu ya. Ini karena ada di berita nih. Perdebatan antara SBY dengan JKW. Soal kekuasaan absolut belum selesai kelihatannya. Ya, sampai tadi pagi sila di CNN Pumasi. Tidak ada yang otoriter dan tidak ada yang ingin menjadi raja yang absolut, kan gitu. Masih perdebatan di atas ini. Tentu kedua-duanya masih punya persepsi sendiri-sendiri. Tapi inilah hidup itu. Sehingga ayat lanjutannya adalah wa tu'izzu man tasya. Allah muliakan, Allah perkasakan, Allah kuatkan siapa yang dikehendakinya. Enggak mesti menjabat. Kadang-kadang ibu Pak Presiden lebih perkasa daripada presiden. Tapi dia menjabat enggak? Enggak. Nah, gitu. Bu D-nya presiden. Nah, gitu. Kadang-kadang lebih berkuasa daripada Bapak E. Gitu. Bisa saja kan? Bisa. Apalagi kalau sudah tersandra oleh si Sandra. Ah, inilah dunia sekarang. Ibu-ibu sekalian. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada enggak orang kaya yang terhormat? Ada. Tapi ada enggak orang terhormat tidak kaya? Ada. Ada enggak orang kaya tidak terhormat? Ada. Ada enggak orang tidak terhormat tidak kaya? Ada. Parah itu. Baik. Jadi ini padanannya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu engkau hinakan siapa yang engkau hendak hinakan. Kadang-kadang Allah hinakan dengan cara dijatuhkan, kadang-kadang Allah hinakan dengan cara dinaikkan supaya tambah kontras hinanya. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Tetapi kalau Allah muliakan, kalau Allah hinakan, ya, ini juga tergantung persepsi kita. Kadang-kadang kita perlu loh dihinakan, betul nggak? Perlu. Nabi Muhammad dicela nggak oleh Allah di dalam Al-Quran? Dicela. Abasa wa tawalla an ja'ahul. Nabi Adam dicela nggak di dalam Al-Quran? Dicela. Akhirnya diusir dari. Ada kan? Tetapi jika kita ada hal-hal di mana Allah memang menghinakan seseorang untuk menjadi pelajaran buat kita. Agar kita tidak seperti dia dan agar kita tidak dihinakan seperti dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita garis besar dulu ya, secara umum. Pada kondisi di mana Allah yang Maha memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan, Allah yang Maha memberikan satu paket kekuasaan berikut kemuliaan atau sebaliknya, akhirnya kita mencari, kalau begitu supaya hidup kita ini benar, berkuasanya baik, memilikinya baik, gimana caranya? Biadikal khair. Sudahlah, makanya hormat tidak hormat itu jangan cara pandang kita. Enggak usah sebutkan apa kata dunia, kan begitu. Apa kata Allah aja. Sebab kalau itu sudah baik menurut Allah, pasti akhirnya juga baik. Misalnya, saya ditanya, Ustadz gimana kondisi Ustadz? Lu dengar apa dengan berita? Iya, yang lu dengar hoax pula. I'm fine. Gitu. Tapi, kita bisa mengatakan I'm fine, saya baik-baik saja. Selama kita memang konsisten pada tujuan kita dalam agama Allah. Mencari hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Percayalah sampai pada tujuannya. Sampai. Minggu depan saya mau bawa si Ari Untung ke sini. Yang filmnya lagi ditonton banyak komunitas ini. Alif Lam Mim itu. Alif Lam Mim. Film Tri. Memang film itu. Jadi gini, ini diinformasikan bukan buat ngobrol, dengar gue sini. Jadi dia bikin film itu sebetulnya bagus banget, ya. Bagus banget, tapi gara-gara yang berkuasa di 21 karena berbau Islam, yang diisi film itu gak suka, jadi hanya muncul sebentar, itu pun di 21 yang pinggir-pinggir-pinggir. Terserah, saya sempat bawa anak saya nonton berlima sekeluarga, itu pun dapatnya 21 pojok sono domestik. Gitu. Setelah itu berapa hari kemudian hilang. Enggak dipromo lagi. Nah sekarang mulai banyak anak muda nobar. Dan si Multivision-nya kemudian laris itu bikin video di luar negerinya. Tapi di Indonesia, bukan enggak laku, laku banget, cuma udaranya lagi enggak cocok. Jadi diancam-ancam, saya dengar kemarin yang bikin nobar pun di Epicentrum tuh diancam-ancam juga. Anak-anak pejuang subuh bikin nobar gitu ya. Bayarnya 50 ribu. Mau saya ajak nonton bareng? Mau? Hah? Di sini saya harus pakai anu baru ini apa? Proyektor baru. Hasilnya beda, ya. Sound systemnya juga beda, gitu ya. Tapi nanti dulu, bukan itu yang ingin saya ceritakan. Gimana ceritanya lu bikin film ini gimana ceritanya? Lu jadi produser kok tiba-tiba kayak gini? Kan lu orang lawak. Gitu. Dia hijrah. Dia tobat. Ya bikin film pokoknya sesuai dengan inspirasi nuraninya saja. Ambil Anggi Umbara yang teman dia teman dekat sebagai sutradara. Dia biayain untung rugi urusan belakangan yang penting jadi film. Nah, saya bilang di situ rahasianya. Ya. Dia juga yang sangat aktif lah urusan 212. Jadi udah belakangan ini 2 hari karena dipertemukan seneng banget ketemu sama UBN gitu kan. Ya. Rupanya idola dia juga gitu kan. Qulillahumma malikal mulk. Tutil mulka man tasha. Jadi saya bilang insya Allah film kamu laku. Tapi nanti tunggu masanya sebentar. Tunggu sebentar. Ganti suasana, ganti udara, laris manis. Ini buktinya sekarang dilarang-larang orang pada nonton. Bikin komunitas sendiri. Iya, laris. Gitu ya. Nah, kalau memang Allah sudah ingin naikkan, walau dilarang-larang, walau diancam-ancam, Bum 212 naik. Itu buku yang terbit atas nama 212. Kira-kira Bu, kan banyak nih Bu. Saya kalau setiap ke daerah tuh ada lagi buku tentang 212. Ada lagi buku tentang 212. Kalau bercerita tentang 212, kira-kira nama siapa yang muncul di situ? Habib Rizik maksud gue. Ibu nih kegeeran deh. Nah, gini ya. Maksud saya begini, Bu. Ketika kita yakin itu dari Allah dengan semua resikonya, ya, dengan semua resikonya, percaya deh. Allah pasti angkat kita. Kalau Allah hendak mengangkat, makanya pegang prinsip. Walau sejuta manusia hendak menjatuhkan kamu, kalau Allah tidak menghendaki, maka kamu tidak akan jatuh. Walau sejuta manusia mengangkat kamu, tapi Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan mulia. Sebaliknya, kalau Allah sudah mengangkat kamu, walau tidak ada yang mendukung kamu, trauma-trauma enggak keruan, takut disuntik, takut dioperasi, takut check up. Di dalam dunia ibu-ibu ini ada dua hal yang sensitif untuk ditanyakan. Saya kadang-kadang, ini laki-laki kadang-kadang suka gak sopan di hadapan temennya. Udah desel banget deh. Pertanyaan ada yang lain apa enggak sih? Gitu. Enggak tahu apa gue udah dandan kayak anak muda gini. Gitu. Pertanyaan kedua, berapa berat badan lu? Apalagi nanya ukuran pinggang, enggak sopan. Padahal nih si cowok nih ingin kasih hadiah. Gitu. Tapi kalau orang itu pede, colek tuh siapa namanya. Ya masih ingat nih. Nah, yang masih ingat berarti udah tua kan gitu. Yang di bawah 40 tahun mungkin enggak tahu siapa itu barangkali ya. Masih tahu ya? Masih dapat. Jadi orang-orang yang cara berpikirnya itu normal ya. Dia jawab berat badan gue, lu mau tahu berapa? 78. Ukuran pinggang gue lo mau tahu? Ah, gitu. Berapa? Hah? 86. Hah? Kurus. 92. Ukuran pribadi dia sebutin. Ya kalau memang itu sudah kehendak Allah pasti baik kan? Tinggal bilang fat is beautiful, masalah buat lo kan gitu. Baik. Jadi jalan sudah. Mantap. Nah, ibu-ibu sekalian, percayalah bahwa biadikal khair. Ketika segala sesuatu itu karena Allah kita jalani, sesuatu karena Allah kita minta, sesuatu karena Allah kita tinggalkan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suami macam-macam bilang, man taraka syai'an lillah. Kata ustaz bilang gitu. Barang siapa yang meninggalkan karena Allah gitu, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar. Enggak usah galau gitu. Dipanggil sama laki. Laki ini kadang-kadang memang kurang ajar, suami-suami itu memang. Dut, bogel, pendek sini. Dulu kayaknya enggak gini dia manggilnya gitu. Bilang sama dia, "Heh, man taraka syai'an lillah." Itulah ibu-ibu yang pede yang ngerti galau tuh kayak gitu. Karena yang penting gini, Bu. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau dilihat dari asbabun nuzul sebetulnya, ya harusnya saya banyak berbicara tentang kekuasaan, hanya saja takutnya ke politik lagi larinya. Sebab turun daripada ayat ini adalah Akhraja Ibnu Abi Hatim an Qatadah qala. Ini saya kacamata minjem sama bini ya sebetulnya. Saya enggak mau dibilang tua, jadi saya enggak pernah kacamata. Ini punya bini, saya minjem tadi. Mana gitu. Gitu, saya pegang. Ntar udah selesai ngajar ambil lagi. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Qatadah qala Dzikir lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyaj'ala mulkar rum wa faris fi ummatihi. Fa anzalallahu qulillahumma malikal mulk al-ayah. Dari Ibnu Abi Hatim dari Qatadah, Qatadah berkata, dikatakan kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meminta kepada Tuhannya agar kerajaan Romawi dan kerajaan Persia itu menjadi bagian dari umat Muhammad SAW. Maka Allah turunkanlah ayat Qulillahumma malikal mulk. Jangan dipoto dong oleh kacamata kayak gini. Iseng aja deh. Ntar viral kalau gue udah tua kan gitu. Ya. Ini lagi baca aja gue pakai ini. Jadi salah satu sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abi Hatim adalah ketika Rasulullah memohonkan keruntuhan kekuasaan Romawi dan Persia. Nah, pada saat itu memang tidak terjadi sepenuhnya. Tapi sebagai proses awal terjadilah, dan pada akhirnya runtuh enggak Romawi dan Persia? Runtuh di masa kekuasaan siapa? Khususnya Umar bin Khattab. Hanya dalam tempo 4 bulan saja. Ya. Dalam riwayat lain, waqala Ibnu Abbas wa Anas bin Malik lamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa wa'ada ummatahu mulka Faris war Rum qalatil munafiquna wal yahud hayhat hayhat min ayn li Muhammadin mulku Faris war Rum hum a'azz wa amna min dhalik Alam yakfi Muhammadan Makkah wal Madinah hatta tama' fi mulki Faris war Rum, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai Makkah dalam Fathu Makkah, Rasul menjanjikan kepada umatnya bahwa setelah ini, setelah Makkah kita kuasai, kita akan kuasai ke kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Maka orang-orang munafik dari kalangan Yahudi dan munafik dari kalangan-kalangan Arab berkata begini, hayhata, hayhata. Ganti, ganti sekarang Ibu, jangan never terus, pakai bahasa Arab. Hayhata, hayhata. Lebih keren daripada never kan gitu. Gak mungkin. Bilang apa Bu? Hayhata, hayhata. Itu tinggi tuh bahasanya tuh. Gak mungkin, gak mungkin. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menguasai Persia dan Romawi? Mereka tuh lebih a'azzu, lebih kuat, lebih perkasa, wa amna min dzalik, dan lebih tidak tertandingi lagi. Enggak cukupkah Muhammad menguasai Madinah dan Mekah sampai seraka ingin menguasai Persia dan Romawi? Itu kata orang munafik. Maka Allah turunkan ayat ini, Qulillahumma malikal mulk. Ya. Jatuhlah Ahok itu, bam. Iya. 2015 tokoh-tokoh Islam yang bilang sama saya hayhata, hayhata. Popularitas dia, partai pendukung dia, kekuatan uang di belakang dia, media dia, a'azzu wa amna min dzalik, dia bilang. Hayhata, hayhat. Kami cukup membaca setiap hari, Qulillahumma malikal mulk. Itu saya ajarkan kepada teman-teman yang berjalan bersama saya. Ini saya bocorin setelah itu semua terjadi. Setiap kali saya menghadapi tantangan, karena Ustaz gak mungkin lah. Saya cuma baca ayat ini, di dalam hati saya. Gak boleh sombong, gak boleh juga takut. Gak boleh riya, tapi gak boleh juga kehilangan percaya diri. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasya. Mungkin ibu-ibu yang kalau yang perhatikan banyak sekali tablik-tablik akbar saya itu banyak membaca ayat ini sebetulnya. Sering kali saya membaca ayat ini. Dan saya yakin sekali. Dan itu yang kemudian semakin lama makin mengkristal itu. Makin mengkristal, makin mengkristal. Jadi kalau ibu-ibu lihat kemarin foto saya di Bondowoso sama Amin Rais, sama Prabowo, sama yang lain-lain, itu jadi dicemburi oleh pihak sana. GNPF sudah berpolitik dan sudah bekerja sama dengan kelompok radikal. Indonesia dalam keadaan genting. Wah, ini apa-apa. Sementara ketemu Presiden Raya, kelompok sini lagi bilang, Bakhtiar Nasir telah mengkhianati. Oh, itu gara-gara gue gak ke partai dia kan gitu. Ini sebetulnya bukan apa-apa ibu-ibu sekalian. Ya inilah Qulillahumma malikal mulk. Ibu tahu, yang terjadi kemarin itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujan pun Allah yang aturkan. Kita nih panitia ngurusin konsumsi sama sound system aja enggak becus. Boro-boro ngatur suhu dan oksigen untuk 7 juta orang di satu tempat. Boro-boro ngatur suasana langit. Gak mungkin kita bisa ngaturnya. Allah yang buat manajemen hujan pada saat itu. Pukul 7 mendung. Kemudian diturunkan hujan rintik-rintik setengah 8. Saya udah di lokasi berdoa ke langit. Ya Allah, gimana ini nanti? Mendung gelap, tiba-tiba waktu duha terang. Panas. Ngelihat orang begini banyak bakal wudhu di mana? Kalau ada yang pingsan, buru-buru ambulan motor aja kagak bisa lewat. Sebetulnya yang di panggung tuh deg-degan ibu. berangkat dari rumah menuju sini deg-degan. Tahu deg-degan itu yang minum airnya enak itu. Deg-degan itu. Dan yang saya bilang, ini akan ada bencana besar lagi setelah ini. Ada yang gak rela dengan ini semua. Ya kan? Sementara orang-orang datang dengan semua heroismenya. Saya berpikir dengan epicentrum yang lebih luas. Wow. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam sedang dimuliakan asal kita bersabar. Ya. Ini kalau enggak bersabar maunya pertumpahan darah aja ini. Enggak mampu melawan yang jahat gampang. Kalau Allah berkeruntuh. Sebentar lagi insyaallah Amerika hancur. Enggak lama lagi Eropa juga akan runtuh. Ada saatnya. Dan semua Indonesia melalui Kerajaan Singosari bekerja sama dengan Kesultanan Madura pernah mengusir rentara Mongol. Sehebat apapun kekuatan Mongol itu terusir dari Jawa Timur itu. Kelihatannya perlu dibikin filmnya supaya umat Islam Indonesia ini enggak takut gitu. Di Monas kita sudah punya naga putih yang siap menelan semua jenis naga. Kepala naga putih itu di Monas, ekornya di Senayan, kaki kanannya sampai ke Cempaka Putih, kaki kirinya sampai ke Grogol. Gitu. Naga apa itu kira-kira? Gitu. Semua kaki-kaki naga itu di ruas-ruas Tamrin Sudirman itu penuh semua. Seakan-akan itu kalau dari foto udara, sayang aja drone-nya gak cukup. Gitu. Kalau di lebih tinggi lagi foto satelit itu, bayangkan itu posisinya. Allah yang memberikan isyarat itu semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semudah apa, sehebat apa, Allah bisa merubah kekuasaan dan kepemilikan. Tulijul laila fin nahar. Lihat. Kekuasaan Allah. Ya Allah, engkau tenggelamkan malam ke dalam siang. Jadi misalnya nih, lagi gelap-gelap malam, kemudian datang siang. Kira-kira siang menelan malam gak? Tiba-tiba, hilang gelap itu. Ketika matahari sudah mulai terbit, fajar cahaya mulai menyingsing, maka lenyap semua kegelapan dan kekuatan-kekuatan gelap itu. Tulijul lail fin nahar. Tenggelamlah, ditelanlah, diliputilah malam itu dengan siang. Begitu juga sebaliknya. Engkau keluarkan yang engkau masukkan siang ke dalam. Kalau memang sudah waktunya datang malam, wahai siang. Di waktu senja mulai tiba. Matahari pun mulai tenggelam di ufuk barat. Maka pada saat itu, kegelapan malam dan kekuatan gelap akan menyelimutimu, wahai manusia yang akan terlelap di malam hari dalam keadaan lemah, tak berdaya. Semua kekuatan malam akan mengejarmu. Kalau bukan karena Tuhanmu yang melindungi di malam itu, kamu bukanlah siapa-siapa. Jadi semudah itu. Iya. Malam ke dalam siang. Dan mengalami, jangan kelamaan bersedih. Malah gak usah. Semudah Allah akan merubah situasi. Dia masukkan malam ke dalam siang, dan dia tenggelamkan siang ke dalam malam. Semudah apa lagi? Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Lihat nih keperkasaan Allah. Ya, keperkasaan Allah yang kedua digambarkan. Ini analoginya. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup apa? Katakan makhluk hidup. dari makhluk hidup bisa enggak mengeluarkan benda mati? Bisa. Tapi dia menafsirkan di sini, dari orang tua yang beriman bisa saja melahirkan anak yang kafir. Kafir mati, mukmin hidup. Nanti kita lihat tafsirnya. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang pertama, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Orang tua kafir bisa enggak melahirkan anak beriman? Bisa, lihat aja anaknya Abu Jahal itu. Menjadi mukmin. Siapa namanya? Abu Jahalnya mati, anaknya hidup. Bapaknya kafir, ibu anaknya mukmin. Bisa saja. Ibu kalau ke toilet mengeluarkan makhluk hidup atau benda mati? Ya, perumpamaan-perumpamaan yang dan engkau keluar dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Ini luar biasa kalau doktrin ini menjadi ideologi di dalam benak kita. Cuma harus sering-sering dibaca, sering-sering dihafal. Ketika menghadapi tantangan, ini harus kita hadapi, kita baca lagi. Yang karirnya terhambat, yang rezekinya dijegal gitu ya. Yang takut diancam oleh kekuasaan, jiwa orang-orang yang beriman. Inilah secara sekilas, dan sekarang kita coba lihat ini. Ayat 26. Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulk, yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulk, engkau berikan al-mulk, kerajaan. Man, kepada siapa? Kepada orang yang tasya', engkau kehendaki di antara makhluk-makhlukmu. Wa tanzi', dan engkau mencabut dengan paksa al-mulk, kerajaan. Mimman, dari orang yang tasya', engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau muliakan. Man, orang tasya, yang kau kehendaki, dengan memberinya kemuliaan itu. Wa tudhillu, dan kau hinakan orang yang man tasya, yang kau kehendaki, dengan mencabut kemuliaan itu darinya. Biadikal khair, di tanganmulah al khair, segala kebaikan, demikian pula segala keburukan. Maksudnya semua itu dalam kekuasaan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 27, mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Tuliju, engkau masukkan al-lail, malam, fin-nahar, ke dalam siang. Wa tuliju, dan kau masukkan pula an-nahar, siang itu, fil-lail, ke dalam malam. Hingga bertambah keduanya panjang sesuai dengan pengurangan yang lain. Jadi kita lihat terkait hadis ini. Dari Mujahid mengenai firman Allah yang artinya engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dia berkata, salah satu dari keduanya mengurangi yang lain secara silih berganti. Jadi saling mengurangi. Kadang malamnya kalah panjang dengan siang di musim panas. Ya. Kadang siangnya kalau musim dingin malamnya panjang, kalau musim panas siangnya panjang malamnya pendek sekali. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, ya. Kita ini bersyukur kita ini. Baik, begitulah proses kekuatan gelap dengan kekuatan cahaya itu. Terus, tarik-menarik. Tapi siapakah yang terbaik di antara mereka dan siapakah yang menjadi pemenang? Yang senantiasa berharap kebaikan dari, yang senantiasa bersandar pada kekuasaan Allah. Jadi dianalogikan dengan siang dan malam. Karena terkait siang dan malam, kenapa Allah kok contohkannya kekuasaan ini lewat siang dan malam? Gitu ya? Ingat gak kisahnya Namrud dengan Ibrahim? Ya, tentang apa misalnya? Coba pindahkan ya arah terbit dan tenggelamnya matahari. Itu kan terkait dengan malam dan siang kan? Ada manusia yang bisa mengubah. Kumpulkan Namrudnya, kemudian kumpulin ahli-ahli teknologi semuanya, suruh rubah arah matahari itu. Balik tempat tenggelam dan tempat terbitnya mampu. Fabuhitul ladzi kafar. Jadi memang perumpamaan dikaitkan dengan malam dan siang ini biasanya memang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu siang dan malam dengan semua aktivitinya itu juga di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa kok analogi daripada atau perumpamaan permisalan daripada kekuasaan itu dengan siang dan sementara kemuliaan itu dianalogikan dengan apa? Ya. Kan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nih ibu-ibu udah pasangannya nih, kalau enggak hafal ayatnya susah juga sih. Kalau perumpamaan kekuasaan diberikan kepada yang dikehendaki dan dicabut dari yang dikehendaki, itu diibaratkan dengan apa? Malam dengan? Nah sekarang kalau dimuliakan dengan dihinakan, diumpamakan dengan apa? Ya mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu tuh analoginya tuh. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perumpamaan kepada kita secara visual, gampang sekali untuk meyakini Allah itu. Jadi dari perumpamaan ini menjadi mudah bagi kita untuk senantiasa bersandar, berharap hanya kepada Allah. Udahlah gak usah ragu sama kekuatan Allah, gitu ya. Sama kekuasaan Allah gak usah ragu. Contohnya mana, mah? No, lihat no. Tuh. Allah bisa. Dari benda mati kita ini, dari tanah. Bisa gak Allah melahirkan generasi hebat dan kuat dari Indonesia yang dipandang lemah ini? Bisa. Dari generasi korup menjadi generasi yang adil, bisa gak? Bisa. Gak usah putus asa. Yang penting jangan pernah berhenti untuk berharap dan bersandar hanya kepada, berharap kebaikan kepada Allah, bersandar kepada kekuasaan. Berharap kepada apa? Kebaikan Allah, bersandar pada. Saya ngomong nih, saya perhatiin nih. Itu kan karena biadikal khair, milikmu lah, di tanganmu lah semua kebaikan. Gitu ya. Inna ka'ala kulli syai'in. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala. Berharaplah hanya pada kebaikan Allah dan bersandarlah hanya pada kekuasaan. Saya ulangi. Berharap pada apa? Bersandar pada apa? Biadikal khair. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Jelas? Engkau keluarkan yang hidup. Wa tukhrijul hayya minal mayit. Dari yang mati. Misalnya apa? Manusia dari sperma. Dan burung dari telur. Burung makhluk hidup. Keluar dari benda hidup atau benda mati? Ya namanya juga benda mati pasti kan ya. Jadi kalau burung keluar dari telur. Kemudian kalau manusia dari mana? Sperma itu sebetulnya makhluk hidup atau benda mati? Dari awalnya hidup. Tapi kalau kita ambil dari tanah, benda mati. Ya. Mengenai firman Allah yang artinya, dan kau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Qatadah dan Hasan berkata, maksudnya adalah Allah mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir. Seperti Ikrimah anaknya Abu Jahal. Dan orang kafir dari orang mukmin ada, orang tuanya beriman, anaknya kafir. Orang mukmin adalah hamba yang hidup hatinya, dan orang kafir adalah hamba yang mati hatinya. Ini makna bagaimana Allah memuliakan. Allah bisa memuliakan seseorang. Melahirkan orang kaya, anak kaya dari orang tua miskin, bisa? Melahirkan anak miskin dari orang tua kaya, bisa? Melahirkan anak pintar dari orang tua bodoh, ada? Dan melahirkan anak bodoh dari orang tua yang ada? Melahirkan anak yang pendosa dari orang bertakwa, ada? Dan melahirkan anak bertakwa dari ayah pendosa, ada? Inilah kemuliaan kalau Allah hendak memuliakannya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkau lah yang memberikan rezeki kepada yang kau kehendaki tanpa ada batasnya. Ya sudah, nikmatilah hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana saya janjikan tadi, Bu Nina, tolong bantu saya di sini. Yang mau daftar untuk minggu depan jam 9 sampai jam 10, belajar tahsin, memperbaiki lagu, dan tahfidznya. Oh iya, untuk Kamis depan saya undang kita ke Bandung ya. Ada acara di Bandung, di Masjid Trans Studio. Ya, yang gak diundang ke istana ikut saya aja. Ya. Ya, tapi harus booking dari sekarang. Jadi nanti kita akan jalan ke sana. Mungkin malamnya saya sudah berada di Bandung. Ya, kita lihat kalau udah banyak jamaah, mungkin mulai malam saya coba isi kajian Isya malamnya. Kalau enggak, kita mulai dari subuh. Setelah itu akan ada acara lagi di Hotel Horizon di Bandung setelah sholat subuhnya. Ibu-ibu sekalian, akan ada syiar persatuan untuk Indonesia. Saya mulai dari Bandung. Jadi Oke, kalau begitu nanti untuk 2 minggu berikutnya kita akan mulai yang mau ikut pelajaran, tapi ada biayanya, ya harus ada biayanya, dan ini harus serius. Yang nggak serius jangan ikut, ya. Pembayaran ini sebetulnya cuma untuk akad aja, karena kalau dibikin gratis agak-agak gitulah, ya berarti harus ada sanksi gitu. Nah, karenanya supaya serius, karena ini gurunya juga saya udah persiapkan jauh-jauh hari, Ibu ya. Nah, nanti daftarkan ke Ibu Nina nama, nomor telepon, ya, dan statusnya. Ya, statusnya. Status semangatnya hari ini mau belajar Quran apa, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti saya tanya panitia yang mau ke Bandung, kalau bisa dikoordinir lebih bagus ya. Kalau dikoordinir, ada yang mau ikut jalan-jalan ke Bandung? Enggak usah nginap. Kalau acaranya subuh mesti nginap di sana. Nah, kalau nginap berarti yang punya rumah di Bandung nih, orang NHI yang bertanggung jawab kayak dulu gimana gitu biaya-biayanya ya. Nah, silakan nanti ngobrol. Biar nanti orang NH ini rapat dulu sebentar. Nanti habis sholat zuhur boleh kasih tahu informasinya ke saya. Ya. Coba-coba, seandainya ada acara nginap dengan paket backpacker gak mahal-mahal gitu ya, nginep-nginep di rumah dan standar-standar yang kita bisa ngariung gitu. Yang mau ikut angkat tangan. Yang mau ikut, yang ikut. Ini yang pakai nginep semalam. Khusus ibu-ibu. Ya, gak ngajak suami. Yang ngajak suami bawa laki sendiri, bawa mobil sendiri ya. Ya, angkat tangan yang mau ikut. Boleh bawa anak, boleh. Oke, nanti daftar sama Ibu Rati, Bu Nina tuh, sama itu gengnya tuh. Ya. Orang-orang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diatur ya, Bu Nina. Cik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.